Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Quran karya Al-Hafidh Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan apa yang dinukil oleh beliau tentang semangatnya para salaf di dalam membaca Al-Quran. Ya, semangatnya mereka di dalam mengkhotamkan Al-Quran. Nah, dengan berbagai macam metode yang mereka tunjukkan kepada kita, ya, metode yang ada pada mereka. Nah, dan dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang mengkhotamkan Al-Quran, ya, sebulan sekali. Nah, ada yang 10 hari sekali, sepekan sekali, 3 hari sekali dan seterusnya. Ya, ada yang sehari semalam. Yang ini telah kita bacakan pula penjelasan dari Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah terkait permasalahan ini, ya, bagaimana seseorang, ya, seorang muslim dia mengatur waktu untuk bisa mengkhatamkan Al-Qur'an yang sesuai dengan keadaannya. Ya. Karena tentunya setiap orang tidak sama. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu' marratan fakatsirun. Tabliyau. Dan adapun yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam tempo waktu satu pekan maka sangat banyak. Nuqila an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah ibni Mas'ud wa Zaid ibni Thabit wa Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhum. Ini dari kalangan para sahabat yang mereka mengkhatamkan Al-Qur'an selama sepekan. Wan jama'ati minat tabi'in dan dari sekelompok para tabi'in ka Abdurrahman ibni Yazid, wa Alqamah wa Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Naam. Untuk yang mengkhatamkan Al-Qur'an selama sepekan ini bisa kita contoh, ya. Naam. Wal ikhtiyar kata beliau anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Maka yang terpilih, ya, pendapat yang menjadi pilihan bahwa yang demikian itu berbeda sesuai dengan perbedaan seseorang, perbedaan keadaan orang. Ya, tidak bisa kita sama ratakan. Naam. Faman kana yadhhar lahu bidaqiqil fikr la ta'ifa wa ma'arif. Ya. Barang siapa yang tampak baginya bidaqiqil fikr, pikiran yang bisa naam mencerna dengan cermat, ya. Naam. Apa yang dia baca bisa dia pahami, bisa dia ambil faedahnya. lataifu wa ma'arif, demikian pula dia bisa mengambil lataif, ya, faedah-faedah, wa ma'arif, demikian pula ma'arif, ilmu-ilmu yang bisa diambil dari Al-Quran tersebut, ya, yang dikandung di dalam Al-Quran tersebut. Dia bisa mengambil ilmu dari apa yang dia baca, bukan hanya sekedar semangat untuk menyelesaikan bacaan, bukan, ya. Maka kata beliau, falyaktasir ala qadri yahsulu lahu bihi kamalu fahmu kamalu fahmi ma yaqra'u. Maka hendaknya dia mencukupkan dengan kadar, ya, dengan kadar yang, dengan kadar tersebut dia bisa mencapai kesempurnaan pemahaman dari apa yang dia baca. Nah, ini yang menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, adalah tadabbur. Dia bisa memahami maknanya, mengambil faedah-faedah ilmiah dari apa yang dia baca, ya. Naam. Sehingga apa? Dengan bacaan Al-Quran tersebut, dia pun menjadi seorang yang terbimbing, ya. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin bertambah pula ilmunya, semakin bertambah pula hidayahnya. Itu yang diinginkan. Karena tujuan utama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diamalkan, untuk ditadaburi dan diamalkan. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau di dalam hati mereka terdapat penutup, ya, terdapat sumbatan-sumbatan? Naam. Kalau kita berbicara tentang masalah banyaknya jumlah membaca Al-Quran, maka kita kalah dengan orang-orang khawarij, ya. Orang khawarij luar biasa. Bahkan para sahabat pun disebutkan oleh Nabi SAW, ya, sholat mereka, ya, sholat kalian itu, naam, kalah dengan sholat mereka, orang-orang khawarij, ya. Ini sahabat, ya, sahabat. Bacaan Al-Quran mereka, ya, itu kalau dibandingkan bacaan Al-Quran para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, itu masih para sahabat masih teranggap ringan. Nah, tapi apa kata Nabi SAW? Yamruquna minad-din, mereka keluar dari agama, ya. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya panah dari busurnya, ya. Nah, khawarij mereka banyak membaca Al-Quran, ya. Bahkan sebagian mereka, orang-orang khawarij, ketika membaca Al-Quran, ya, itu tidak sedikit yang sampai menangis, ya, apalagi di dalam sholat misalnya. Nah, kalah kita kalau dilihat dari sisi ini. Nah, ini, ya. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang muktabar, sesuatu yang dianggap? Tentunya tidak, ya. Nah, ini jadi yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan adalah bagaimana seorang bisa mentadaburi apa yang dia baca, ya. Maka hendaknya dia mencukupkan dengan ukuran kadar bacaan yang dengannya dia bisa memahaminya dengan baik. Jangan target, wah, hari ini harus selesai satu juz misalnya. Bagus, ya, semangat yang sangat bagus. Nah, tapi jangan lupa, yang lebih penting dari itu adalah tadabbur. Kemudian kata beliau, wa kada man kana mashghulan bi nashril ilmi aw ghairihi min muhimmatid din. Demikian pula barang siapa yang tersibukkan dengan menyebarkan ilmu, ini dia berdakwah, dia mengajar, dia membimbing kaum muslimin, sehingga waktunya banyak tersita untuk itu, ya, atau selainnya dari perkara-perkara penting di dalam agama, dia mengurus urusan-urusan kaum mukminin, kaum muslimin, ya, wa masalihul muslimin al-ammah, dan dia mengurus kemaslahatan kaum muslimin secara umum, falyaktasir ala qadri la yahsulu bisababihi ikhlala bima huwa mursidun lahu, ya. Maka hendaknya dia mencukupkan sesuai dengan kadar, yang dengan kadar tersebut tidak menyebabkan dia, ya, na'am, tidak menyebabkan dia kurang, ya, di dalam perkara yang itu lebih penting baginya, ya, na'am. Wa illam yakun min haula al-madzkurin, kata beliau, adapun selain mereka yang disebutkan, ya, selain orang-orang yang beliau sebutkan di sini, ya, falyaktasir falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah, maka hendaknya dia memperbanyak, ya. Misalkan seorang yang memang dia tidak banyak kesibukan, nah, tidak banyak kesibukan, banyak waktu luang, ya, terkhusus para thalabatul ilm, para penuntut ilmu yang memang waktu mereka dikhususkan untuk menuntut ilmu, untuk menghafal Al-Quran, untuk qiraatul Quran, memang waktu mereka dikhususkan untuk itu, ya, atau selain para thalabatul ilm yang mereka memang memiliki waktu luang, ya kan, nah, tidak memiliki kewajiban, ya, mengajar misalnya, menyebarkan ilmu, dia juga tidak memiliki pekerjaan yang sangat menyibukkan misalnya, ya, orang yang mungkin secara ekonominya sudah mapan, ya kan, bisnisnya di sana sini, nah, punya banyak karyawan, punya banyak pekerja misalnya, sehingga dia tinggal nerima hasil saja, ya kan, bos istilahnya. Nah, yang seperti ini hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Itu pun apa kata beliau, ma amkanahu min ghairi khuruj ila haddil malal, sesuai dengan yang memungkinkan bagi dia, ya. Nah, tanpa keluar, ya, tanpa keluar pada batasan-batasan al-malal. Ini jangan sampai dia keluar, ya, dari batasannya, sehingga apa? Sehingga nanti dia akan menjadi bosan, wal hadromah. Demikian pula dia keluar, ya, sampai batasan-batasan bacaannya itu hadromah, ini asra'u al-qira'ah. Bacaannya terlalu cepat, ya, keluar dari kaidah-kaidah qiraah, kaidah-kaidah tajwid, ya, membacanya asal-asalan, nah, sehingga bacaannya sampai merubah makna misalnya, jangan, nah, ya, membaca Al-Quran, nah, hendaknya dibaca dengan hukum-hukumnya, ya, melihat hukum-hukumnya, hukum tajwidnya, ya, diperhatikan makharijul hurufnya, ya, dan hukum-hukum tajwid yang lain, yang itu merupakan hukum-hukum tajwid yang intinya, ya, hukum-hukum tajwid yang inti, ya, karena tajwid itu sendiri ada yang wajib, ada yang mustahab, ya, ada yang tambahan, seperti makharijul huruf itu wajib, ya, tidak boleh seorang membaca huruf to dibaca dengan ta misalnya, ya, karena dia kurang di dalam menerapkan sifat itbaknya atau sifat tafkhimnya, sehingga to-nya menjadi ta misalnya, membacanya terlalu cepat, atau dia melakukan tarkib, ya, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya digabung, ya, karena saking cepatnya membaca. Nah, ini juga tanbih kepada para thalabah, ya, membaca Al-Quran itu harus diperhatikan, Nah, diperhatikan kalimat per kalimat yang antum ucapkan, yang antum baca itu diperhatikan. Ya. Orang kalimat misalnya kharaja ya, dibaca kharaja ya. Jadi baca kharaja, kharaja. Apa itu kharaja? Apa? Ya. Nah. Ini ya. Baik. Membaca misalnya tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Jangan dibaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Namanya udah muluk aja kita dengarnya. Nah. Entah apa yang dibaca, ya. Nah, ini diperhatikan. Ya, kasihan juga yang nasmi. Kalau ujian ya masih mending kan, ketika ujian masih ada toleransi lah di situ sedikit. Tapi ketika setoran biasa ya, ketika di halaqah ya diperhatikan bacaannya. Nah, diucapkan kalimat itu dengan benar. Ya. Nah. Ini Al-Qur'an yang kita baca itu kalamullah. Nah. Ya. Sesuatu yang paling agung, ucapan yang paling mulia. Nah, dan dimuliakan, ya. Sehingga sebagai bentuk ta'zim, pengagungan kita terhadap Al-Qur'an, ya. Maka ya bacalah Al-Qur'an itu dengan baik, dengan benar. Naam. Baik, kemudian waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatama fi yaumin wa lailah. Kata beliau, dan sekelompok para ulama dari kalangan mutaqaddimin, ya, ulama-ulama terdahulu, mereka membenci untuk seseorang mengkhatamkan Al-Qur'an sehari semalam. Ini satu hari khatam. Ini makruh indal ulama. Ya. Baik. Biasanya kalau kalimat makruh, ya, makruh kalau dinisbatkan kepada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mutaqaddimin, makruh itu artinya haram. Ini ya. Jadi makruh, ya, kalau yang dinisbatkan kepada ulama-ulama terdahulu itu biasanya maknanya haram. Dan itu sesuai pula dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ haramnya untuk durhaka, ya, kepada orang tua, ya, dilarang untuk mengucapkan uf, fala taqul lahum uf. Kemudian larangan untuk memakan harta anak yatim, ya kan? Larangan untuk membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, larangan berzina, mendekati zina. Kemudian Allah menyebutkan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Nah, ini. Semuanya itu yang disebutkan tadi, durhaka kepada orang tua, membunuh, ya, memakan harta anak yatim, mendekati zina, semua itu di sisi Allah makruh. Apakah makna makruh di sini makruh seperti yang kita pahami? Artinya dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan berpahala. Apakah durhaka itu makruh? Ya, berzina makruh, membunuh makruh? Jawabannya tentu tidak. Makruh maknanya di situ haram. Ya. Sehingga di sini ya maknanya apa? Haram hukumnya. Gitu ya. Walaupun untuk dalam konteks ini, dalam hal membaca Al-Qur'an ini, ya, na'am, secara zahir tidak sampai haram, ya, tidak sampai kepada sesuatu yang haram. Na'am. Ini ya. Jadi dimakruhkan untuk seorang khatam sehari semalam. Nah. Jadi diusahakan kalau bisa, kalau mau khatam jangan satu hari. Nah. Ya mungkin kita pun enggak tergambarkan, ya kan? Enggak tergambarkan di benak kita bagaimana bisa khatam sehari semalam. Sehingga permasalahan ini ya termasuk yang disilakan para ulama, kalau menurut kita ya permasalahan iftiradiyah. Permasalahan yang sangat jauh gitu ya. Sangat jauh kejadiannya gitu. Nah. Wa yadullu 'alaihil haditsish shahih. Nah, dan di hal ini ditunjukkan oleh hadis yang sahih dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqah man qara al-Qur'an fi aqalli min thalas. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqah, tidak akan faham seseorang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Jadi waktu yang paling minimalnya atau maksimal ya 3 hari lah. Ya. Kalau misalnya seseorang memiliki kesemangatan yang lebih, ya, dia sangat semangat membaca Al-Qur'an, maka hendaknya mengkhatamkannya 3 hari, jangan kurang dari 3 hari. Ya, jangan sampai mengkhatamkan Al-Qur'an 1 hari atau 2 hari, tapi khatamkan dengan tempo waktu 3 hari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairihim wa ghairuhum, dan yang selain mereka, qala Tirmizi, kata At-Tirmizi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan sahih, wallahu a'lam. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Nah, jadi ini hadis yang menjadi dasar dimakruhkannya seorang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, pembahasan ini, ya, kalau di kalangan para ulama, pembahasan yang cukup penting, ya kan. Kalau kita mungkin gak terlalu penting, soalnya kita pun sebulan sekali belum tentu khatam mungkin, ya. Nah, wa amma waqtul ibtida, adapun waktu memulai, wal khatam, dan mengkhatamkan Al-Qur'an, liman yakhtimu fil usbu', bagi orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an sepekan sekali, ya, kapan waktu mulainya? Faqat rawa Ibnu Abi Dawud, ya, bi isnadihi, maka al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Dawud rahimahullah, Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullah, beliau meriwayatkan dengan sanad beliau, ya, anna Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, bahwasannya Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, kana yaftatihul Qur'an lailatal Jum'ah wa yakhtimu lailatal Khamis. Nah, beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memulai bacaan Al-Qur'annya pada malam Jumat. Ini. Kalau yang mau khatam seminggu bisa dimulai di malam Jumat. Itu ya. Dimulai membaca surat Al-Fatihah. Ya. Wa yakhtimuhu lailatal khamis. Dan beliau khatamkan pada malam Kamis. Nah. Tafadhalu ijlis. Nah. Ya. Nah, ini caranya. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, dan berkata al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi, ya, Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau ma'ruf, ya, sebagai ulama ulama filosof. Naam, ahli filsafat. Demikian pula beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki pemikiran sufiyah. Ya, memiliki pemikiran tasawuf. Naam. Dan para ulama sangat memperingatkan dari tulisan-tulisan beliau, Abu Hamid Al-Ghazali. Terkhusus kitab Ihya, kitab Ihya Ulumuddin yang dinukilkan di sini. Ya. Bahkan sebagian para ulama seperti ulama-ulama Maghrib, mereka memfatwakan untuk kitab Ihya Ulumuddin ini dibakar, ya. Bahkan mereka menamakan bukan Ihya Ulumuddin tapi Imatatu Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin berarti yang menghidupkan ilmu-ilmu agama, ya. Nah, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali perkara-perkara yang menyelisih sunnah, ya. Nah, bukan dalam hal-hal yang ringan, ya, dalam hal-hal yang prinsip, perkara-perkara usul akidah. Kalau dalam masalah fikih ya masih mending, ya. Tapi di dalam permasalahan akidah, belum lagi amalan-amalan bid'ah yang tidak ada dasarnya, belum lagi hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis maudhu', ya, itu banyak sekali terdapat dalam kitab Al-Ihya ini. Ditambah lagi pemikiran tasawuf, pemikiran filsafat, ya. Yang jelas kitab ini kitab yang sangat diperingatkan oleh para ulama untuk dijauhi. Ya. Adapun tentang beliau sendiri, Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Beliau secara kedudukannya beliau bukan ahlul bid'ah, ya kan? Sehingga kita tetap tarahum kepada beliau, kita tetap mengucapkan rahimahullah, ya, karena kita tidak seperti kelompok Haddadiyah yang dengan mudahnya mengkafirkan para ulama, ya. Adapun Ahlussunnah yang mengikuti bimbingan para ulama senantiasa menyikapi sesuatu dengan pertengahan, ya. Sosok beliau sendiri, ya, adalah seorang tokoh ulama. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan biografi beliau di dalam Siyar A'lamin Nubala, ya, beliau gelari Abu Hamid ini dengan Hujjatul Islam, hujahnya Islam. Walaupun gelar ini dinilai ulama yang lain terlalu berlebihan kalau sampai dikatakan Hujjatul Islam, ya, Sahibuz Zakka Al-Mufarrid, orang yang punya kecerdasan yang luar biasa. Abu Hamid ini memang beliau adalah orang yang cerdas, ya, orang yang terkenal dengan kecerdasan beliau. Tapi yang disayangkan kecerdasan beliau ini, ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan kepada sunnah. Nah, ya, malah beliau lebih memilih ilmu tasawuf yang sangat diperingatkan oleh para ulama, ya, ilmu tasawuf, ilmu kalam. Nah, beliau bukan termasuk seorang hafidz, bukan termasuk seorang yang dikenal sebagai penghafal hadis, ya, seorang muhaddis, bukan. Ini yang disayangkan oleh para ulama, ya, walaupun di akhir kehidupan beliau disebutkan beliau meninggal di dalam keadaan apa, beliau memegang kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang dari situ para ulama menyebutkan bahwa ini suatu isyarat, suatu pertanda bahwa beliau di akhir hayat beliau, beliau memiliki i'tina, memiliki perhatian terhadap kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah, ya. Ini terkait Abu Hamid Al-Ghazali, bagaimana kita menyikapi beliau, ya, dengan pertengahan, tidak sebagaimana orang-orang sufiyah, ya, yang senantiasa berhujah dengan beliau. Dan memang kitab beliau ini, kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali dan kitab-kitab beliau yang lain menjadi senjata orang-orang sufi, ya, menjadi rujukan utama mereka dalam membenarkan amalan-amalan bid'ah yang ada di tengah-tengah mereka, ya, karena memang banyak dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, kisah-kisah khurafat juga banyak. Nah, maka di sini Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah menukilkan dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, sekali lagi ini kita tanbih, bukan maknanya di sini sebagai rekomendasi untuk menjadikan kitab Ihya ini sebagai referensi kita dalam mengambil faedah-faedah ilmiah, lah, kecuali bagi orang-orang yang sudah bisa memilih, ya, bainas sahih wasaqim, antara yang sahih dan yang berpenyakit. Nah, ini adapun orang-orang awam, orang-orang biasa, ya, ataupun para penuntut ilmu pemula yang belum bisa membedakan, maka hendaknya menjauhi kitab ini. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentunya beliau seorang ulama, ya. Nah, kata beliau, kata Al-Ghazali rahimahullah, al-afdal, yang afdal, an yakhtima khatmata bil-lail wa ukhra bin-nahar. Nah, hendaknya, ini yang afdal, hendaknya seorang mengkhatamkan, ya, khatmatan bil-lail wa ukhra bin-nahar. Nah, satu kali khotam dilakukan di malam hari, ya. Pada khotam yang berikutnya di siang hari, diseling-selingi. Nah, ya diseling-selingi. Ini khotam yang ini malam hari, khotam berikutnya siang hari. Nah, wayaj'alu khatmatan nahar yaumal itsnain fi raq'atil fajri au ba'dahuma. Dan menjadikan khatam di siang hari itu pada hari Senin, fi raq'atil fajr, pada dua rakaat fajar, au ba'dahuma, atau setelahnya, ya. Jadi khatam di siang hari ketika sholat fajar hari Senin. Wa yaj'alu khatmatal lail lailatal jum'ah, dan hendaknya menjadikan khatam malam harinya di malam Jumat, fi raka'atil maghrib au ba'dahuma, pada rakaat, dua rakaat maghrib, maksudnya dua rakaat sunnah, ya, sunnah maghrib. Nah, ini juga tadi dua rakaat sunnah fajar, au ba'dahuma, atau setelahnya. Liyastaqbila awwalan nahar wa akhiruhu, untuk dia, ya, mempersiapkan diri di awal siang berikutnya dan di akhirnya. Naam. Ini, ya. Tentunya ini tidak ada dalil, ya, tidak ada sandarannya dari sunnah, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya ijtihad. Ya, hanya ijtihad, dan tidak bisa kita jadikan ketentuan baku. Karena kalau ini dijadikan ketentuan baku, ya, dikhawatirkan nanti jatuhnya pada perkara bid'ah. Sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya, yang itu dijadikan suatu ketentuan khusus harus seperti itu, ya, itu akan menjadi sesuatu yang bid'ah. Ini hanya anjuran, ya, ijtihad. Ijtihad para ulama. Naam. Wa rawahu Ibnu Abi Daud rahimahullah, dan diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullah an Amr bin Murrah At-Tabi'i, dari Amr bin Murrah At-Tabi'i, seorang tabi'in, qala, kata beliau, kanu yuhibbuna an yakhtim al-Qur'an min awalil lail au min awalin nahar. Dahulu mereka, ya, biasanya kalau tabi'in mengatakan mereka, yang dimaksud adalah para sahabat. Nah, dahulu mereka, para sahabat, mereka mengkhotamkan Al-Quran di awal malam, min awalil lail, au min awalin nahar, atau di awal siang. Nah, ini waktu untuk mengkhotamkan Al-Quran, waktu khotamnya, ya, di awal malam. Kalau di awal malam berarti seperti yang disebutkan Al-Ghazali tadi, naam, setelah dua rakaat maghrib, dua rakaat sholat sunnah maghrib di malam Jumat, ya. Naam, kalau di awal siang di hari Kamis, setelah dua rakaat fajar, sholat sunnah fajar. Nah, atau bahkan di sini disebutkan, ya, waya ja'alu khatmatan nahar yaumal itsnain fi raq'atil fajar. Ya, ini mengkhotamkan Al-Qur'annya di dalam sholat itu sendiri, berarti khotam Al-Qur'annya di dalam sholat, bukan di luar sholatnya. Ya, jadi dibaca di dalam sholat. Nah, taib. Wa an Talhah bin Musarrif At-Tabi'i Jalil, dari Talhah bin Musarrif, seorang tabi'in yang mulia, qala, dia mengatakan, man khatamal Qur'an ayatan sa'ah kanat minan nahar sallat alaihil balaikatu hatta yumsi, wa ayatun sa'atan kanat minal lail sallat alaihil malaikatu hatta yusbih, wa an Mujahid nahwahu. Naam. Kata Talhah bin Musarrif, barang siapa yang mengkhotamkan Al-Quran, ya, satu ayat pada waktu di siang hari, maka malaikat akan berselawat, ya, malaikat akan berselawat atasnya sampai sore. Ya, dia baca satu ayat dari Al-Quran atau mengkhotamkan ayat Al-Quran di satu waktu di siang hari, maka malaikat akan berselawat kepadanya sampai sore. Naam. Wa ayatun sa'atan kanat minal lail, dan barang siapa yang mengkhotamkan Al-Quran satu ayat di waktu malamnya, ya, di satu waktu di malam harinya, shallat 'alaihil malaikah hatta yusbih. Malaikat akan berselawat atasnya sampai subuh. Nah, wallahu alam, apakah keutamaan seperti ini ada dasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Karena ini hanya ucapan tabi'in tidak bisa kita jadikan hujah. Apalagi ini permasalahan gaib, ya, permasalahan fadha'il, permasalahan keutamaan suatu amalan. Kalau tidak ada dasar, landasan dari ucapan Rasulullah SAW, maka tidak bisa kita jadikan pegangan. Apalagi ini cuma ucapan tabi'in, ya. Artinya kita tidak boleh meyakininya, menjazamnya, menjazam atau meyakini keutamaan ini. Naam. Wa an Mujahid nahwahu, dan dari Mujahid juga diriwayatkan ucapan semakna dengan ini. Ya. Jadi keutamaannya kalau menurut ucapan tabi'in di sini Talha bin Musarrif, ya, dianjurkan untuk seorang mengkhatamkan Al-Qur'an di waktu siang atau di waktu malam. Naam. Satu ayat di waktu siang atau satu ayat di waktu malam. Nah, tapi sekali lagi, ini tidak ada dasar dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawad Darimi bi musnadih bi isnadihi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam musnad beliau dengan sanadnya sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, idza wafaqa khatmal qur'ani awwalal lail shallat 'alaihil malaikatu hatta yusbih. Apabila seorang mengkhatamkan Al-Qur'an itu tepat di awal malam, ya. Naam, bertepatan di awal malam dia khatam Al-Qur'an. Awal malam seperti yang disebutkan tadi ketika sholat maghrib, ya, atau setelah sholat maghrib. Shallat 'alaihil malaikah, malaikat akan berselawat atasnya hatta yusbih, sampai subuh. Wa in wafaqa khatmahu akhirul lail shallat 'alaihil malaikatu hatta yumsi. Dan apabila, ya, seorang mengkhatamkan Al-Qur'an bertepatan di akhir malam, di akhir malam berarti di awal siangnya, shallat 'alaihil malaikatu hatta yumsi. Nah, maka malaikat akan berselawat atasnya sampai dia sore hari, sampai dia masuk waktu sore. Nah, ini, ya. Taib. Qala Ad-Darimi hadza hasanun an Sa'ad. Hadis ini menurut Ad-Darimi rahimahullah hadis hasan, ya. Hasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sanadnya hasan sampai kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini istilahnya apa? Hadis mauquf, ya. Hadis mauquf, ya, ini ucapan sahabat, bukan ucapan Rasul. Nah, sekali lagi, ini bukan ucapan Rasul, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai pegangan, ya. Wan Habib ibni Abi Thabit at-Tabi'i, dari Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'in, annahu kana yakhtimul Qur'an qabla ruku', bahwasannya beliau Habib ibni Abi Thabit, seorang tabi'in, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an qabla ruku', sebelum ruku'. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, banyak dari para salaf yang mengkhatamkan Al-Qur'annya di dalam sholat. Dalam sholat mereka baca ketika sholat, bukan di luar sholat ya. Nah, karena di sana memang ada keutamaan yang lebih, ya kan? Ada tambahan keutamaan yang ada. Nah, dan demikian pula dianjurkan bagi para penghafal Al-Quran untuk memperkuat, mengokohkan hafalannya. Ya, salah satu cara yang paling utama, cara yang paling besar adalah apa? Sering membacanya dalam sholat. Ya, sholat apa? Ya, sholat malam tentunya. Kalau sholat sunnah rawatib ya nggak dianjurkan ya membaca Al-Quran panjang-panjang. Ya, nanti sholat rawatib, sholat sunnah ba'da maghrib, antum baca surat Al-Baqarah misalnya. Ya, jangan. Ya. Nah, sholat malam ya, baca setengah juz misalnya, kan masih ringan ya kan? Sholat malam baca setengah juz. Nah, ya. Atau kalau lagi semangat baca satu juz. Nah, ini ya. Ini berapa juz baca ya biasanya? Pas satu surat aja enggak mungkin ya. Wallahu a'lam ya. Itu hanya masing-masing yang tahu. Ya, mungkin amalannya sembunyi-sembunyi. Tidak diperlihatkan. Baik. Nah, ini beliau Habib bin Abi Thabit rahimahullah. Ya, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum ruku. Nah. Qala Abi Daud, qala Ibnu Abi Daud rahimahullah wa kadza qala Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Ya, terkait keutamaan-keutamaan ini. Ya. Nah, keutamaan mengkhatamkan Al-Qur'an di awal malam atau di akhir malam. Atau di akhir malam, yaitu di awal siang. Wa fi hadzal fasl baqaya satati fil babil ati insyaallahu taala, kata beliau, dan fasal ini, pembahasan ini nanti akan sisanya akan datang penjelasannya pada bab yang berikutnya insyaallahu taala, akan dibahas lagi oleh beliau terkait ini. Ya. Baik, maka selesai fasal yang menyebutkan tentang anjuran untuk memperbanyak tilawatul Quran atau qiraatul Quran. Sudah masuk isya belum ya? Yang ini tentunya menjadi satu apa hal yang seharusnya membuat kita semangat ya, dengan keutamaan-keutamaan seperti ini untuk kita memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, seperti yang kita sebutkan, jangan sampai seorang melewati melewati 3 hari tanpa ada sedikit pun Al-Qur'an yang dibaca, jangan sampai ya, dikhawatirkan nanti termasuk orang-orang yang hajirun bil Qur'an, orang-orang yang menghajar, yang menjauhi Al-Qur'an. Ya. Nah, sempatkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Setelah sholat baca setengah halaman misalnya. Kan enggak berat insyaallah ya, baca setengah halaman setelah sholat. Setelah sholat subuh misalnya, baca Al-Qur'an sejenak. Setengah halaman aja kalau misalnya ada kesibukan yang lain ya. Kalau memang waktunya itu sangat sibuk sekali. Setengah halaman, nanti sholat zuhur setengah halaman lagi, satu halaman ya. Nah, jadi satu hari dapat satu lembar. Nah, ini minimalnya ya, kalau memang jadwalnya sangat padat, kesibukannya sangat padat. Nah, ini, tapi insya Allah masih bisa lebih dari kadar yang kita sebutkan ya. Intinya jangan melewati hari-harinya tanpa membaca Al-Quran, adalah yang dibaca ya, harus ada yang dibaca. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.